معصوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas, yaitu تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. Dan kita sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-117, 118, 19 sampai 121. Sebagian sudah kita bahas, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, in yad'una min dunillahi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marida. Artinya mereka tidak lain menyembah selain Allah adalah inasa, yang mereka anggap sebagai perempuan, dan mereka tidak menyeru kecuali syaitan yang jahat. La'anahullah, Allah melaknat dia, ini syaitan. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setelah dilaknat, syaitan berkata, bahkan bersumpah, untuk mengambil bagiannya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. La attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil, aku akan jadikan dari hamba-hambamu bagianku yang akan mengikuti aku, kata iblis, kata syaitan, la'anahullah. Kemudian syaitan berkata lagi, iblis berkata lagi, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Sungguh, pasti kata iblis, aku akan sesatkan mereka, dan aku akan berikan pada mereka angan-angan kosong, dan aku akan suruh mereka untuk memotong telinga-telinga hewan ternak mereka, dan aku akan suruh mereka agar mereka merubah ciptaan Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan beberapa perkara yang syaitan sudah berazam, bertekad untuk melakukannya terhadap jenis manusia kalian, turunan Adam alaihis salam. Karena memang iblis, syaitan adalah musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadilah dia sebagai musuh Allah. Maka jadikan dia, perlakukan dia sebagai musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din a'azakumullah, syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Dan Allah kisahkan dalam sekian banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Artinya menyebutkan bukan sekali saja, tetapi beberapa kali. Di antaranya syaitan berkata di ayat lain, wala ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Atau dalam ayat lain, la aq'udanna siratakal mustaqim, kata iblis, aku akan duduk di jalan engkau ya Allah yang lurus. Aku akan halangi mereka dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, niscaya engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kata iblis la'natullah alaih, berarti misinya adalah agar manusia tidak syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi justru kufur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah berfirman, walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin, dan Allah takdirkan, Allah benarkan apa yang sudah diduga oleh iblis, bahwa sebagian besar manusia akan mengikuti syaitan. Fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin, maka kebanyakan manusia mengikuti syaitan kecuali sedikit saja dari manusia, yaitu dari kalangan mukminin. Demikian digambarkan oleh Allah, illa fariqan minal mu'minin, kecuali hanya sekelompok mukminin, wa qalilun mahum, dan sedikit mereka itu. Allah katakan sedikit mereka itu, karena aktsarahum la ya'qilun, aktsarahum aw aktsaruhum la ya'lamun, aktsaruhum lilhaqqi karihun, kebanyakan mereka tidak mengerti, kebanyakan mereka orang yang tidak paham, kebanyakan mereka benci pada kebenaran, kebanyakan mereka bodoh, kebanyakan mereka selalu. Kalau kita cari ayat-ayat yang menyatakan kebanyakan mereka, mesti yang jelek-jelek. Tetapi ketika bicara sedikit, mesti yang baik-baik. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat ini yang sedang kita bahas, bahwa iblis berkata, wala udillannahum, sungguh kami akan sesatkan mereka. Ayat anis siratal mustaqim, maksudnya disesatkan dari jalan yang lurus. Fil ilmi wa dalalan fil amal, kesesatan dalam ilmu dan kesesatan dalam pengamalan. Kalau kesesatan dalam ilmu berarti mereka iblis dan anak buahnya membuat berbagai macam syubhat, pengkaburan-pengkaburan, sehingga terjadi kesalahpahaman di sekian banyak kelompok-kelompok muslimin. Yang ini memahami secara ekstrim berlebih-lebihan, yang ini memahami dengan pemahaman yang menyimpang kesana kemari, disesatkan secara ilmu. Mereka mengira bahwa apa yang mereka pegang adalah kebenaran, ternyata pemahaman mereka salah, pemikiran mereka keliru, tafsir mereka batil. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Wa dhalalan fil 'amal, adapun kesesatan dalam pengamalan adalah ketika mereka tahu itu hak tetapi syaitan membisikkan. Tapi itu berat. Ya memang benar, tapi terlalu kuno yang seperti itu. Kita tidak maju-maju. Sehingga dia dengan sengaja-sengaja beramal dengan amalan-amalan yang menyelisihi kebenaran. Ini dhalal fil amal. Kalau yang tadi dhalal dalam pemahaman, dalam ilmunya. Yang pertama sesat karena syubhat, yang kedua sesat karena syahwat. Yang pertama masalah dhalalan fil ilmi, sesat dalam ilmu karena terkaburkan dengan syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Penafsiran yang batil, penafsiran yang menyimpang, penafsiran yang salah dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, sesat karena syahwat, syahwatnya yang diangkat oleh iblis. Ini kenikmatan, ini kegembiraan. Kapan lagi engkau akan merasakan kenikmatan seperti ini? Sudahlah, walaupun dilarang oleh Allah dan Rasulnya, toh ini tidak seterusnya, nanti kita akan taubat. Ini namanya barakallahu fikum syahwat. Diangkat syahwatnya supaya berani mengalahkan qaul Allah dan qaul Rasul. Mengalahkan ayat dan hadis. Maka dia kemudian hura-hura dengan berbagai macam kemaksiatan. Rencananya nanti suatu saat akan taubat. Ternyata kebanyakan mereka tidak pernah taubat sampai matinya. Atau tidak sempat bertaubat sampai matinya. Ini misi pertama iblis. Wala udillannahum, kami akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan kami akan berikan angan-angan pada mereka. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsir kita yang ringkas ini, ai ma'al idlali la umanniyannahum an yanalu ma nalahul muhtadun. Bersama dengan penyesatan tadi, iblis memberikan angan-angan bahwa mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh muhtadun. Bahwa mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang terbimbing dengan hidayah. Tentunya ini barakallahu fikum tipu daya. Tidak mungkin mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum mukminin, al-muhtadin, yang terbimbing dengan hidayah. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apa naj'alul muslimin kal mujrimin, kata Allah. Apakah kami akan samakan muslimin dengan mujrimin? Tidak akan sama. Kalimat apa naj'alul muslimin kal mujrimin bukan pertanyaan. Tetapi maknanya pernyataan bahwa tidak mungkin Allah akan samakan muslimin dengan mujrimin. Orang yang taat dengan orang yang bermaksiat. Orang beriman dengan orang kafir. Tidak mungkin akan disamakan. Tetapi syaitan iblis membisikkan. Kalian juga akan mendapatkan. Toh nanti ketika kalian taubat, dihapus semua. Dosa kalian habis. Ini angan-angan. Mengapa? Karena mereka orang-orang yang bermaksiat, katanya mau taubat, dia tidak tahu ajalnya sudah ada di belakangnya. Seringkali mereka tidak sadar kalau umurnya gak akan panjang. Nanti kalau sudah tua kami akan taubat. Ternyata dia mati overdosis. Dalam keadaan di tempat maksiatnya, dalam keadaan kena serangan jantung di atas pelacur, na'udzubillah min dzalik. Dan itu banyak terjadi. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Sa'di, wa hadha huwa al-ghurur bi'ainihi. Itulah yang namanya ghurur bi'ainihi. Yani itulah ghurur, sebenar-benarnya ghurur. Orang yang terkena gurur adalah orang yang terlalu pede terhadap dirinya. Saya akan masuk surga, saya akan masuk jannah, saya akan begini, saya akan begitu. Itu gurur. Mengapa? Dia tidak punya kepastian dari Allah. Dia tidak tahu sesuatu yang gaib di catatan lauhul mahfuz sana. Dia tidak tahu bagaimana catatan amalnya. Jangankan sekian puluh tahun, sehari saja dari pagi sampai sore ketika engkau berbaring, muhasabahlah. Hitunglah berapa yang kamu ucapkan, berapa yang kamu amalkan, berapa yang kamu kerjakan, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang lebih banyak. Sehari saja sudah susah engkau menghitungnya. Ngomong apa saja saya hari ini? Ikhwan ibn a'azakumullah. Ngobrol kesana kemari, selesai ngobrol ditanya. Berapa kalimat yang kau keluarkan, berapa kalimat yang baik, berapa kalimat yang jelek, berapa kalimat yang dibolehkan, berapa kalimat yang tidak dibolehkan. Satu majlis saja sudah susah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi kenapa begitu yakin bahwa kami ahli surga? Itu gurur namanya. Falam yaqtasir 'ala mujarrad idlalihim hatta zayyana lahum ma hum fihi min ad-dhalal. Dan tidak cukup hanya dengan penyesatan syaitan, tidak mencukupkan dengan menyesatkan manusia, tetapi mengindahkan kesesatan itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Setelah yang namanya idlal, penyesatan, ditambah, dilanjutkan dengan tazyin. Kalau dia menyimpang dan sadar, kalau dia menyimpang, mungkin berangan-angan akan bertobat suatu saat. Tetapi syaitan akan berkata kepadanya, ngapain kamu taubat? Kamu toh berbuat sesuatu yang baik. Tazyin, diindahkan. Masa ini baik? Baik. Kamu mendolimi siapa? Tidak ada yang terugi kan? Bahkan wanita yang kamu ajak berzina senang. Berarti kamu memberikan kegembiraan pada orang lain. Tazyin. Atau ditambah lagi dengan tazyin bisyubuhat. Kalau engkau ingin melakukannya, tinggal engkau katakan, maukah aku nikahkan, aku nikahi engkau sementara satu hari saja. Mau, kamu katakan saya nikahkan diriku padamu dengan mahar sekian, saya bayar. Kemudian besok sudah berpisah lagi. Kawin kontrak. Sehingga kapan dia taubat? Usah ingat berzina kok, bagaimana suruh taubat? Saya menikah. Menikah tanpa saksi, menikah tanpa wali, menikah sementara, satu hari, dua hari. Ishada, min ayi syari'atin hadha, dari syariat mana kamu pakai? La fil Qur'ani wa la fil sunnah, ini tazyin, diindahkan. Yang tadinya sudah disesatkan, kemudian diindahkan bahwa kamu tidak sesat, kamu benar. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hadha ziyadatu syarrin ila syarrihim. Dan itu kejelekan di atas kejelekan. Kejelekan di atas kejelekan. Kejelekan yang ringan ditambah dengan kejelekan yang lebih berat. Ringan kalau dibandingkan dengan yang ini. Kalau dibandingkan dengan ancaman Allah sangat mengerikan. Tetapi ketika dikasih tazyin, lebih mengerikan lagi. Mengapa? Karena setelah itu dia tidak pernah merasa perlu taubat. Dan itu jeleknya bid'ah. Bid'ah itu bukan kebaikan, kejelekan. Karena menganggap agama belum sempurna, perlu ditambah. Agama belum lengkap, perlu dilengkapi. Nabi belum menyampaikan sesuatu yang bagus, kita tahu, Nabi gak tahu. Maka kita tambah dengan ini. Kita, itu kan kejelekan. Tapi dibungkus dengan tazyin. Ini ibadah. Ini kecintaan. Ini adalah. Akhirnya yang terjadi adalah, dia tidak pernah merasa salah. Kalau seseorang tidak pernah merasa salah, apakah dia merasa perlu bertaubat? Tidak. Tidak merasa perlu untuk bertaubat. Akhirnya seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Allah Subhanahu wa taala menghalangi pelaku bid'ah dari taubat. Susah mereka, jarang ada yang bertaubat karena tidak pernah merasa salah. Kesalahan yang pertama, ketika hanya dengan maksiat, hatinya masih merasa, saya ini kotor, saya ini banyak maksiat, saya ini banyak dosa. Suatu saat bisa jadi akan taubat. Tetapi ketika terkena tazyin dari syaitan, maka saat itu dia tidak pernah lagi berpikir untuk taubat, karena saya tidak merasa salah, dan saya tidak berbuat apapun yang salah. Saya berbuat baik. Siapa yang mut'ah kawin kontrak sekali, sama dengan Hasan dan Husain. Siapa yang dua kali sama sederajat dengan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tiga kali sama dengan Rasul dan seterusnya. Bayangkan, malah merasa bangga kami seperti Ahlul Bait. Astagfirullah, astagfirullah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hadhihi ziyadatu syarrin ila syarrihim haitsu amilu a'mala ahli nar, di mana mereka melakukan amalan ahli neraka, al mujiba lil uqubah, yang semestinya harus dibalas atau semestinya akan dibalas dengan azab yaumil qiyamah, tetapi hasibu annaha mujibatun lil jannah, tapi mereka mengira bahwa mereka akan masuk surga. Wa'tabir dalika bil yahud aw wa'tabara dalika bil yahud wan nasara, dan mereka ambil pelajaran seperti ini dari Yahudi dan Nasara dan sejenis mereka, sebagaimana Allah kisahkan tentang Yahudi dan Nasara dalam ayatnya, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Kata Allah, mereka berkata, ini Yahudi dan Nasrani, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Masya Allah, itu angan-angan kosong namanya. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, katakan pada mereka, bawakan kepada kami bukti-bukti kalau kalian dijamin dengan surga. In kuntum sadiqin, kalau kalian jujur, kalian ahlul jannah. Di samping bukti-bukti berupa dalil-dalil dari ucapan Allah, wahyu atau dari ucapan nabi-nabi mereka dan seterusnya, ada bukti yang sangat terlihat nyata di dunia ini. Kalau orang dijamin masuk surga, akan senang mati atau takut mati? Hah? Kematian itu pintu menuju akhirat. Kalau dia dijamin akan masuk surga, maka dia akan senang mati. Sebagaimana para sahabat berjuang fisabilillah mengharapkan mati syahid. Mengapa? Karena jaminan jannah. Nah, Yahudi dan Nasrani, apakah mereka semangat untuk mati? Ikhwan bin a'azakumullah, Allah jawab dalam Al-Quran, walan yatamannaul mauta, dan mereka tidak akan pernah berharap mati. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfa sanah. Bahkan salah seorang mereka berharap kalau bisa hidup 1000 tahun lagi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ikhwan bidina azakulakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah katakan tentang Yahudi yang berkata atau Nasrani yang berkata, kami ini ahli surga dan gak akan ada yang masuk surga kecuali kami. Dijawab oleh Allah, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, demikianlah dijadikan indah bagi setiap umat amalan-amalan mereka. Mereka menyimpang, mereka sesat, tapi merasa kalau mereka ahlul jannah. Mereka sesat karena tidak mengikuti nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam. Mereka menyimpang karena tidak mengikuti nabi mereka, Nabi Isa alaihi salam. Alaihi wassalatu wassalam. Yang keduanya memberitakan akan datang setelahku nanti seorang nabi, maka ikutilah dia. Ternyata mereka tidak mengindahkannya. Berarti mereka menyimpang, tetapi masih berharap kami ahlul jannah. Bahkan menafikan yang lainnya, walanya yadkhulul jannata illa hudan aw nasara, enggak akan masuk surga kecuali kami Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan kalian. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, berharaplah mati kalau kalian memang jujur. Karena kematian pintu menuju akhirat. Lebih singkat kalian cepat masuk surga kalau memang dijamin dengan surga. Ternyata mereka adalah yang paling takut mati. Walanya tamannawul mauta, mereka tidak akan pernah merasa ingin mati dan enggak pernah berharap kematian. Kembali kepada kitab. Allah juga mengisahkan tentang mereka-mereka. Qul hal nunabbiukum bil aktsarina a'mala? Maukah aku tunjukkan pada kalian orang-orang yang paling rugi kehidupannya di dunia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sesat di dalam upaya mereka di kehidupan dunia, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Ini yang dikatakan dengan akhsarin, al-akhsarin, orang yang paling rugi di kehidupan dunia. Mengapa? Karena mereka tidak begini, tidak begitu. Dhalla sa'yuhum, berarti tidak ihtida, tidak mendapatkan hidayah. Ghaira muhtadi, tidak mendapatkan hidayah. Kalau ini saja, mungkin mereka suatu saat akan bertaubat. Ternyata paham saja kalau dirinya sesat, enggak. Enggak merasa kalau dirinya sesat. Yahsabuna, bahwa mereka yuhsinun as-sun'a, mereka merasa sedang berbuat baik. Kalau mereka lurus, selamat. Kalau mereka menyimpang dan sadar mereka menyimpang, bisa jadi suatu saat akan kembali. Ternyata tidak dua-duanya. Mereka sudah sesat, tidak mendapatkan petunjuk, dan mereka tidak tahu kalau dirinya sesat. Tidak merasa kalau dirinya menyimpang. Merasa diri paling lurus, paling hebat, paling baik, paling sempurna, ahlil jannah, penduduk surga, murni, enggak punya dosa apapun, dan seterusnya. Sehingga mereka ini paling rugi. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, maukah aku beritakan pada kalian orang yang paling rugi amalannya? Kata Allah, yaitu orang yang sesat jalannya di kehidupan dunia, tapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Mengapa mereka mengira sedang berbuat baik? Tazyinu syaitan, diindahkan oleh syaitan. Dibisikkan puji-pujian oleh syaitan. Kamu itu benar, kamu tidak salah, kamu di atas hak. Ila akhirnya. Wa qawluhu, misi ketiga syaitan. Pertama, wala udillannahum. Kedua, wala umanniyannahum. Ketiga, wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Sungguh aku akan suruh mereka agar mereka memotong telinga-telinga hewan ternak mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitannya tiba-tiba menyuruh untuk memotong telinga hewan-hewan ternak, khususnya unta? Ai bitaqti'i adanihim, yakni dengan memotong telinga-telinga mereka, wadzalika kalbahirah wassa'ibah walwasilah walham. Mereka punya syariat sendiri, syariat muhdatsah, syariat yang diada-adakan dan dibuat-buat. Muhdats bid'ah. Kalau unta sudah melahirkan 10 anak, apalagi semuanya perempuan, katanya syariatnya, menurut mereka syariat muhdats, syariat bid'ah, maka unta itu harus dimerdekakan. Sebab dia telah memberikan jasa besar padamu, yaitu 10 ekor unta yang semuanya akan beranak melahirkan anak turunannya. Oh, kamu akan kaya. Maka indukannya harus dimerdekakan dan dijuluki dengan unta Allah. Kalau kamu bebaskan merdeka, potong telinganya sebagai tanda pengumuman wahai orang-orang Arab. Ya ma'asyaral Arab, unta yang sudah dipotong telinganya ini tidak boleh diganggu, tidak boleh disentuh, enggak boleh disembelih, enggak boleh, ila akhir. Bebas merdeka unta itu, liar hidup ke mana saja. Qulinna'azakumullah, sangat miripnya dengan kerbau di Solo, ya. Dan sangat miripnya dengan sapi di India, dan sangat miripnya dengan kambing di Kanoman, Cirebon. Dulu, sekarang kayaknya enggak tahu masih ada apa enggak ada. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata iblis, aku akan suruh mereka untuk memotong telinga-telinga mereka. Al-bahirah. Sa'ibah, ini istilah-istilahnya. Yang sudah 10 anak lahir, maka dia bahirah. Yang kambing, yang sudah melahirkan kembar, kembar, kembar, kembar dua, kembar dua, kembar dua, sekian kali, maka itu dibebaskan pula. Atau tidak boleh dimakan kecuali oleh laki-lakinya. Perempuan tidak boleh makan. Yang ini, maka ini harus begini, harus begitu. Fanabbaha bi ba'dhi dhalika 'ala jami'ihi. Maka Allah katakan di dalam ayat ini satu saja sebagai wakil dari semuanya. Artinya, kalau enggak dipotong telinganya, Ustaz, tapi sama diperlakukan, ya sama hukumnya. Karena yang jadi masalah bukan dipotong telinganya saja, bukan itu saja, tetapi bid'ah mengatakan bahwa ini kambing Allah, ini unta Allah, ini sapinya Allah, ini kerbaunya Allah, enggak boleh diganggu, enggak boleh dikeramatkan. Sehingga apakah dipotong telinganya atau tidak, bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Karena di ayat lain Allah sebutkan secara rinci dengan bahiratin sa'ibah wa wasilah walham. وهذا نوع من الإضلال يقتضي التحريم ما أحل الله والتحليل ما حرم الله. Ini sejenis dengan penyesatan sesungguhnya, tetapi lebih khusus pada yang namanya tahlil ma haram Allah wa tahrim ma ahal Allah. 1, 2, 3. Yang ketiga, tahlil maharram Allah wa tahrim ma ahallallah. Ini misi ketiga iblis. Dengan kebidahan-kebidahan tadi, yang halal jadi haram. Unta tadi dipotong telinganya atau tidak dipotong telinganya, halalan tayyiba. Kenapa jadi haram dipotong? Mengapa jadi haram disembelih? Qul inna a'azakum wa mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan. Kambing tadi yang telah memberikan jasa sekian anak kembar itu kalau bangkai mati, boleh dimakan. Berarti menghalalkan apa yang haram. Padahal mayit tidak boleh dimakan. Mereka mengatakan kalau mati, maka dimakan oleh laki-laki saja, perempuan tidak boleh. Kalau hidup, maka tidak boleh diganggu, dan seterusnya. Menghalalkan apa yang haram, yaitu mayitah. Dan mengharamkan apa yang halal, yaitu binatang-binatang ternak tadi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu war'au an'amakum, makanlah dan ternakkanlah binatang-binatang ternak kalian. Disuruh oleh Allah. Silakan makan. Ternyata tidak boleh oleh mereka. Syariat apa itu? Syariatnya siapa? Qala wa yatahik bidzalika min al-i'tiqadil fasidah. Sudah menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal juga ikut di dalamnya min al-i'tiqadil fasidah, keyakinan-keyakinan yang sesat, keyakinan-keyakinan yang rusak. Wal ahkamul ja'irah, dan hukum-hukum yang zalim. Perempuan enggak boleh makan. Kok jahat? Kenapa istrinya enggak boleh makan, anak perempuannya enggak boleh makan? Oh, ini aturan. Aturan siapa? Yang enggak dari dulu nenek moyang kita begini. Kalau yang seperti ini, perempuan enggak boleh makan. Afwan ibn a'azakumullah. Ini adalah kedzaliman, kedzaliman, dan itu adalah keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang fasidah, akidah yang rusak. Hukum-hukum yang zalim. Ma huwa min akbaril dalal, yang itu merupakan sebesar-besar kesesatan. Yang keempat. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan sungguh kata iblis, aku akan suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu merubah ciptaan Allah? Apakah sama dengan ini memotong telinga? Ini mengarah kepada syariat bid'ah yang menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal dengan keyakinan-keyakinan yang rusak. Tetapi ini merubah ciptaan Allah seperti mentato, seperti operasi plastik, memancungkan hidung, mentiruskan pipi, mencabut bulu alis, disebutkan oleh Syekh di sini contoh-contohnya. Ayatanawal taghyiral khilqati dhahirah. Yang dimaksud adalah tercakup di dalamnya merubah ciptaan Allah yang zahir seperti dengan washam atau apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah alwashimat walmustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang ditato. Kok perempuan? Iya. Karena memang itu perbuatan perempuan. Banci. Ingin menghiasi diri. Ingin mempercantik diri. Pengen cantik, digambar ini, digambar itu, digambar ini. Jadi itu justru perbuatan perempuan. Dulu. Ya. Sekarang banyak laki-laki yang pakai tato. Dulunya itu adalah salah satu bentuk mempercantik diri. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-washimat wal-mustawshimat. Dilaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Jadi yang pelakunya, yang mentatonya, dan yang ditatonya, dua-duanya dilaknat. Itu kan yang dilarang perempuan, Ustaz. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki berarti tambah satu lagi, jadi dua dosanya. Dosa mentatonya dan dosa menyerupai perempuan. Tasyabbuh dengan para wanita. Dan itu juga keras ancamannya. Juga dengan laknat. Al-mukhannasina minar rijal. Mukhannasina minar rijal artinya orang-orang yang banci, yang menyerupai laki-laki. Dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Itu wasyam. Dan juga mencabut bulu alis adalah an-namus. Masih satu hadis dengan yang tadi. La'anallahu washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat. wanita yang minta dicabut bulu alisnya dan wanita yang mencabutnya, dua-duanya terkena ancaman. Allah berikan alis yang bagus, masya Allah, dicukur habis atau dicabut, kemudian diganti pensil. Kena hujan, kayak genderuwo, luntur ke mata-mata. Kok aneh? Diberikan oleh Allah yang baik, dia pilih yang jelek. Ikhwan ibn a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga al-washr. Washr adalah mengikis gigi. Mengikis gigi. Jadi gigi itu bentuknya begini-begini. Menurut mereka, ini enggak cantik. Ciptaan Allah salah. Maka dikikir supaya rata semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kelihatan seperti mesin, bukan seperti manusia. Wa tafalluj. Tafalluj menjarangkan gigi. Gigi biasanya rapat kan, antara gigi yang satu dengan gigi yang lain. Itu dijarangkan. Dihapus, apa dikikir, jadi begini. Sesungguhnya mengerikan, bukan tambah cantik. Tapi entahlah mereka. Na'udzubillah. Ditambah lagi nanti dilubangin. Dengan bentuk yang indah. Bunga dan lain-lainnya. Itu tafalluj. Menjarangkan gigi. Lilhasani. Kalimat lilhasani. Qaidun. Sebagai ikatan. Mengapa itu dilarang? Kalau bukan lil hasan tetapi lil islah, tidak mengapa. Kalau bukan untuk kecantikan tetapi untuk perbaikan, giginya rusak keroak, maka oleh dokter gigi dikikis, kurangi, potong, kemudian ditambal, itu enggak apa-apa. Karena itu pengobatan. Itu pengobatan. Yang dilarang adalah merubah ciptaan Allah dengan mentato, dengan mencabut bulu alis, dengan mengukir gigi, dengan semuanya untuk kecantikan. Wa nahu dzalika mimma aghwahum bihi syaitan. Itu termasuk dari tipu daya syaitan. Kamu kurang cantik. Giginya rata. Coba jarangkan sedikit. Akan lebih cantik. Ikhwan ibn a'azakullah, padahal yang namanya selera, yang namanya kecantikan, ya di kalangan mereka, ini kita cerita di kalangan kaum muslimat, di kalangan orang-orang kafir, selalu berubah sepanjang masa. Lah bagaimana kalau besok berubah lagi seninya? Oh, seninya berubah lagi. Yang jarang giginya itu kuno itu, kayak orang-orang zaman dulu. Mau diapain giginya? Mau ditambah lagi, dirapetin lagi. Sudah kadung operasi plastik, mau dioperasi lagi. Berbeda-beda. Di daerah fulan, telinganya dilubangi besar. Iya kan? Di daerah fulan, cantik itu dengan dikasih gelang yang banyak sampai ke leher. Setiap naik umur tambah satu lagi, naik umur tambah satu lagi sampai lehernya panjang sekali. Itu cantik. Dulu. Sekarang berubah. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau sekarang engkau sudah operasi, sudah merubah ciptaan Allah, besok berubah, kamu diketawain orang. Mau diganti lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan hancur badannya. Allah berikan ciptaannya yang sempurna, yang harusnya ketika bercermin dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kama santa khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Syukuri wajah yang kalian punya. Syukuri tubuh yang kalian punya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu contoh-contoh taghyir al-khalqi, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu dhalika mimma aghwahum bihi syaitan faghayyaru khilqatar rahman. Dan lain-lainnya dari apa yang dibisikkan oleh syaitan, kemudian mereka merubah ciptaan Ar-Rahman. Wa dhalika yatadamman tasakhut min khilqatihi. Karena merubah ciptaan Allah itu mengandung cercaan terhadap ciptaan Allah. Kenapa kok gigi saya ini jelek sekali? Kenapa wajah saya jelek sekali? Artinya mencerca ciptaan Allah SWT. Wal qadah fi hikmatihi. Dan mengingkari hikmah di balik itu semua. Allah ciptakan bulu alis ini ada hikmahnya. Ketika air mengalir dari rambutmu, tidak langsung ke mata, akan bergeser ke kanan atau ke kiri karena ada bulu-bulu tadi yang melindunginya. Adapun dengan pensil, tidak bisa itu. Berarti mengingkari hikmah Allah. Wa i'tiqad anna ma yasna'una bi aydihim ahsan min khilqatir rahman. Yang ketiga, keyakinan batil bahwa apa yang mereka bikin lebih bagus dari ciptaan Allah. Astagfirullah. Keyakinan batil bahwa apa yang mereka buat tadi lebih bagus daripada ciptaan Allah. Wa 'adamur ridha bi taqdirihi wa tadbirihi. Dan juga mengandung di dalamnya ketidakridhaan dengan pengaturan Allah dan penciptaan Allah. Wa yatanawal aidan taghyiril khilqah al batinah. Dan juga akan terkandung pula di dalamnya perubahan ciptaan batin. Yang dirubah ciptaan zahir, tetapi akan merubah ciptaan batin. Ciptaan batin yakni jiwanya akan ikut berubah. Yang tadinya dengan apa yang Allah berikan dia tawadhu. Masya Allah. Tidak sombong. Sederhana. Tidak bangga diri. Tidak ada ujub. Begitu dia operasi plastik begini, begini, begini. Terus jadi na'udzubillah. Menjadi ujub, bangga diri, sombong. Segala macam pembicaraannya. Saya paling cantik sedunia, saya paling hebat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemudian akan heket dan dengki pada orang yang lebih cantik dari dirinya. Kok bisa dia lebih cantik? Apa sebabnya? Dia cari, dan dia rubah lagi wajahnya. Supaya mirip dengan dia. Bahkan sebagian mereka ingin merubah dirinya menjadi seperti sesuatu yang tidak pernah ada di dunia. Sesuatu yang merupakan khayalan manusia. Khayalan manusia begitu, dia tiru. Dia rubah ciptaan dirinya. Ini barakallahu fikum, berarti jiwanya ikut berubah. Mudah-mudahan tidak berubah menjadi junun. Jadi gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan pula oleh Syekh bahwa akan merubah jiwa-jiwa batin mereka. Fa innallaha ta'ala khalaqa ibadahu hunafa mafturin. Allah ciptakan manusia itu di atas fitrah-fitrah mereka. Apa fitrahnya? Fitrahnya mereka baik, sopan, sederhana, tawadhu, itu fitrah. Coba lihat, orang yang gak ngerti agama sama sekali, bagaimana menemukan orang yang sombong? Bagus apa gak bagus? Semua akan berkata, wah saya paling gak suka orang sombong. Semua manusia. Mengapa? Fitrah. Tetapi kenyataannya setelah apa yang mereka lakukan dari taghyiril khalq, merubah ciptaan Allah, menjadi sombong, riya, ujub, bangga diri, dan seterusnya. Juga yang tadinya mudah menerima kebenaran, tetapi setelah merubah dirinya, merubah ciptaan yang Allah ciptakan untuknya, menjadi berubah. Jadi orang yang tidak mudah dinasehati. Susah menerima kebenaran. Faja'athum syayatinu fajtalathum an hadzal khalqil jamil. Maka datanglah syaitan menyeret mereka dari ciptaan yang bagus dan jiwa yang bagus kepada ciptaan yang jelek dan akhlak yang jelek. Wazayyanat lahum syarr, tetapi dibisikkan dan diindahkan bahwa kamu bagus, indah. kemudian diindahkan kesyirikan-kesyirikan, diindahkan kekufuran-kekufuran, diindahkan kefasikan-kefasikan, diindahkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kerjaannya menjajakan diri seperti barang murah, seperti jajanan pasar yang dibuka di hadapan umum, siapapun boleh melihat, siapapun boleh memegang, siapapun boleh mencicip. Iya Pak ya? Loh saya mahal. Operasi ini. Masa saya tidak boleh tunjukkan kecantikan saya pada manusia? Masa harus ditutup? Menolak untuk ditutup. Dan justru menginginkan kerendahan dan kemurahan. Yakni seperti jajanan pasar tadi. Dibuka untuk umum, siapapun mau lihat silahkan. Ini Instagram saya, ini TikTok saya, ini apalagi medsos saya, ini silakan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan siapa wanita yang keluar rumah tercium harumnya, padahal pakai hijab ini. Fahiya kada wa kada. Maka dia begini dan begitu. Dalam riwayat yang lebih jelas disebutkan maka dia pelacur. Apalagi yang seperti itu. Apakah ada kalimat yang lebih jelek dari itu? Ikhwanudina azakumullah. Ibn taufiq wal afiyah wa hidayah rahmah. Naktahi bihadal qadr barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira.